dan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa syadu an la ilaha illallah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala mumayyizatul makki wal madani qadimna anna linuzulil qur'ani qaddamna anna linuzulil qur'ani muddataini ma qabla al hijrati wa ma ba'daha wa likullin minal makki wal madani mumayyizatun mata arafahal muta'allimu amkanahu at-tamyiza bainahuma minha awalan anna ayatil makkiyah alal jumlati qisarun bikhilafil ayatil madaniyati wa syahidu dhalika anna as-suwara al-madaniyata tuzidu qalilan ala 11 fi 30 min al-Qur'ani وعدد آياتها ستة وخمسون واربعمائة وألف أي أنها تزيد قليلا على ربع مجموع آياته ومن الأمثلة القريبة على ذلك جزء قد سمع كله مدني مدني وعدد آياته سبعة وثلاثون ومئة وجزء تبارك مكي وعدد آياته واحد وثلاثون وأربع سبعون 431 ihda wa salatun wa arba'umiyah wa juz'u amma makiyun wa adadu ayatihi sab'una wa khumsumiyah wa min zalika suratail anfali wa syu'arai kiltahuma nisfu juz'in minal qur'ani lakin al-ula al-madaniyatu adadu ayatihi adadu ayatiha khumsah wa sab'una وَثَانِيَةُ الْمَكِيَّةُ عَدَدُ آيَاتِهَا سَبْعَةُ وَعِشْرُونَ وَمِئَتَيْنِ وَمِئَتَانِ وَهَذَا الْمُمَيِّزُ أَغْلَبِيٌّ فَقَدْ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الْآيَاتِ الْمَكِيَّةِ طُولٌ وَأَكْثَرُهُ فِي السُّوَرِ الطِّوَالِ ثَانِيًا jatuh tolong itu Umayyizatul Makki wal Madani. Nah, ini perbedaan ayat-ayat yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Kata beliau, padamna anna linuzulil Quran muddatain. Ya, artinya telah kita paparkan bahwa turunnya Al-Quran itu ada ya dua muddah, ya dua periode, ma qabla al-hijrah wa ma ba'daha, yang sebelum hijrah dan setelah hijrah, artinya di Mekah sebelum hijrah dan di Madinah setelah hijrah. Ya, wa likullin minal makki wal madani mumayyizat. Nah, masing-masing dari ayat-ayat Mekah maupun Madinah itu ada perbedaannya. Ya, kapan saja seorang muta'alim pembelajar dia mengetahuinya, ya, maka dia akan mampu untuk membedakan di antara keduanya. Ya, minha di antaranya adalah yang pertama awalan, bahwasanya anna ayatil makki ya, alal jumlati kisarun bi khilafil ayatil madinati. Ini perbedaannya gimana? Ini secara global tentunya. Bahwa ayat-ayat yang turun di Mekah alal jumlah kalau dia secara global lah ya, secara global itu dia kisor pendek-pendek itu juz 30 itu kan pendek-pendek ya, ini berbeda dengan ayat-ayat yang di Madinah yang panjang-panjang ya. Wa syahidu dhalik, nah yang syahidnya Artinya yang menguatkan di sini adalah bahwasanya surat-surat yang turun di Madinah itu tazidu qalilan. Ya, surat-surat yang di Madinah itu tazid, dia lebih, ya, kurang lebih, ya, atau dia lebih dari ihda syara fi salasin. Artinya lebih dari 11/30 Quran, minul Quran. Nah, ini surat-surat yang di Madinah. Dan jumlah ayatnya, ada dua ayatiha, itu 1456 ayat. Ya. Nah, ini. Yang mana ayat-ayat tersebut merupakan ya lebih dari rubu'. Rubu' ini apa? Seperempat. Majmu'i ayatihi. Yang merupakan lebih dari seperempat, seperempat lebih sedikit dari seluruh ayat-ayat Al-Quran. Nah, diantara contoh min amsilatil ya qaribah, min amsilatil qaribah ala dhalika juz qad sami'ah, juz 28 ini. Nah, ini diantara contoh yang qaribah, artinya yang ya, menunjukkan akan hal ini dapat dipahami, yang mudah untuk dipahami, ya ialah juz sami'ah, juz 28 surah Al-Mujadilah, fasami'allahu qawla lati tujadiluka fi zaujiha. Itu semuanya ini madani, semuanya ini ya, dari surah Al-Mujadilah, Al-Hasyr, Mutahana, As-Saff, ya Al-Jum'ah, Munafiqun, itu semuanya adalah turun di Madinah. Ya. Turun di Madinah. Baik. Nah, jumlah ayatnya di juz ini saja, juz 28, 137 ayat. Ya. Dan juz Tabarak, juz 29. Ya, itu kalau juz Tabarak itu makki, ya, karena banyak bercerita tentang hari kiamat, ya, ya, kisah-kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya, kisah penciptaan manusia, jadi insan, kisah hari kiamat, surah la uqsimu biyaumil kiamah. Nah, itu jumlah ayatnya 431 ayat. Dan juz amma, ya, juz amma ya tasalun, juz 30 itu makki, semua turun di Mekah, jumlah ayatnya 570 ayat. Ya. Baik. Wa min dzalik, di antaranya adalah suratai, dua surat Al-Anfal dan Syu'ara. Kedua surat tersebut nisfu juz'in minal Qur'an. Ya. Masing-masing separuh juz, setengah juz dari Qur'an. Ya, namun yang pertama surah Al-Anfal itu Madinah. Ya, turun di Madinah, jumlah ayatnya ya 75. Sedangkan yang kedua Syu'ara itu Makkiyah. Jumlah ayatnya 227. Nah, kemudian Syekh menyatakan wa hada, ini adalah al-mumayyizu aglabi, ya, perbedaan umum. Ini perbedaan umum aja antara ayat-ayat Mekah dan ayat-ayat Madinah. Walaupun nanti Syekh akan menerangkan perbedaannya itu bukan cuma dari ayatnya, jumlah ayatnya. Namun nanti perbedaan itu ada masalah isinya. Konten ayatnya itu berbicara tentang apa dominannya kalau di Mekah. Nah, kalau di Madinah dominannya itu tentang apa? Ini tentu dipahami ya. Kalau di Madinah tentu tentang ahkam. Ya, tentang ahkam. Paling ada perbedaan nanti masalah ayat zakat. Apakah turun di Mekah atau turun di Madinah. Itu khilaf itu aja. Dan itu pun bisa dijamak. Ya, masalah ayat zakat. Baik. Faqad yujadu fi ba'dil ayati al-makkiyati turun. Ya. Nah, kemudian Siapa itu? Umar. Dan juga terkadang terdapat pada sebagian ayat-ayat makkiyah yang panjang. Ya, yang panjang. Ya, terdapat terkadang ada. Wa aksaruhu fi suwari at-tiwal. Ini kebanyakan di surat-surat yang panjang. Baik. Nah, yang kedua, mumayyizatnya. Kasih ke Nugraha. Abdul Nugraha. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala al-musannif rahimahullah ta'ala thaniyan khitabul jumhuri fil ayatil madaniyati yaglibu ay yakuna biqawlihi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu wa qallama yaridu biqawlihi ya ayyuhal nasu wa amma khitabuhu fil ayatil makiyati fabil aksi walam naro fi suwaril al-makiyati ya ayyuhal ladhina amanu amma fi suwaril madaniyati fawaroda madaniyati ya ayyuhan nasu sab'a marratin sab'u marratin al-awwal ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wathani ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa kiltahuma bil baqarati thalif ya ayyuhan nasu taqu rabbakum rabi in yasha yudhibakum ayyuhan nas khamis ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum asadis ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum bin nisa'i asabi' ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha bil hujurati thalithan ayatul maki laisa fiha syai'un min at-tashri'i at-tafsili bal mu'adhamu ma ja'a fiha yarji'u ilal maqsidil awwali min ad-dini wa huwa tauhidullah subhanahu wa ta'ala wa iqamatul barahini ala wujudihi wa tahdhiru min adhabihi wa wasfi yaumiddin wa ahwalihi wa na'imihi wal hathu ala makarimil akhlaqi allati ba'atha rasulul ba'atha allati bu'itha rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukammilaha thumma darabal amsala bima asabal umama al maudiyata hinama khalafat ma da'aha ilaihi anbiya'uha amma tashri'u tafsili fa mu'dhamuhu waridun fil ayatil madaniyati. Baik. Kemudian yang kedua khitabul jumhur fil ayatil madaniyah yaglib ay yakuna biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Nah, khitab pembicaraan yang ditujukan ya kepada manusia, kepada nabi, kepada manusia. Ya. Itu kebanyakannya di ayat-ayat Madiniyah kepada banyak orang, itu khitabul jumhur, maksudnya pembicaraan kepada banyak orang. Ya, di ayat-ayat yang turun di Madinah itu dominannya ya seperti firman Allah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kalau di Madinah. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Baik. Kemudian ya, sedikit sekali dengan firmannya kalau di Madinah ya Yuhannas, ya Yuhannas. Kalau di Madinah itu sedikit. Kalau di Madinah banyaknya turunnya ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Wa amma khitabuhu fil ayatil makkiyah fa bil aks. Nah, kalau khitab ya. Bagaimana Allah memanggil mengajak bicara banyak manusia di Al-Qur'an, kalau di Mekah kebalikannya. Dominannya apa? Ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanunya sedikit. Taibar kalau begitu. Ya. Wala, ya, karena kalau di Mekah itu Allah menyuruh orang-orang musyrik. Ya. Nabi SAW membacakan ayat-ayat kepada orang-orang musyrik. Dan mereka belum beriman. Padahal mereka sudah nyembah Allah ya. Sudah nyembah Allah. Mereka haji. Mereka haji. Mereka haji sejak zaman dulu. Kalau musim haji mereka haji. Bahkan Rasulullah SAW pernah haji. Ya. Pernah haji sebelum hijrah ke Madinah. Berarti Rasulullah SAW hajinya seumur hidup gak sekali. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dan juga Al-Aini dalam Umdatul Qari. Ya, kemarin iseng-iseng saya nulis tentang itu, mengutip dari Umdatul Qari dan Fathul Bari. Ya, di masa jahiliyah orang-orang Arab haji. Dan kata Jubair bin Mut'im ketika dia nyari untanya yang hilang di Arafah pada hari Arafah, ya, dan dia melihat Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah pada zaman jahiliyah dulu. Berarti Rasulullah SAW sudah haji duluan, enggak sekali seumur hidup. Ya. Namun umatnya baru ditaklif minimal apa namanya sekali seumur hidup. Mana lagi tadi? Walam nara fi suwaril makkiyah ya ayyuhalladzina amanu. Kata Syekh, bahkan kami tidak melihat ada di surat-surat Makkiyah ya ayyuhalladzina amanu. Itu tidak ada. Ya ayyuhannas semua, diperseru manusia semua. Ihsan, antum melihatnya di mana itu? PDF. PDF sama enggak halamannya? Beda. Amma fi suwaril Madinah Madaniyah, adapun di ya di surat-surat yang turun di Madinah fawarada, maka yang terdapat ialah ya Yuhannas. Kalau di surat Madinah ya Yuhannas itu cuman sab'u marrat, 7 kali aja. Tapi kalau di Mekah ya Yuhannas semua. Kalau di Madinah ya allazina amanu. Kalaupun ada ya Yuhannas 7 aja. 7 tempat. Yang pertama ya allazina ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Yang kedua ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang ketiga ya Yuhannas uttaqu rabbakum. Yang keempat iya sya'i yudhibukum ayyuhannas. Ya, yang kelima ya Yuhannas qad ja'akum rasulun. Qad ja'akum ar-rasulu bil haqqi mir rabbikum. Yang keenam ya Yuhannas qad ja'akum burhanu mir rabbikum. Yang ketujuh terakhir ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ya, bil hujurat. Yang terdapat di surah Al-Hujurat. Nah, salisan yang ketiga udah dibaca belum tadi? Hah? Udah. Nah, yang ketiga. Ini jadi dari sini kita udah bisa dapat faedah ya. Dari sini. Ya, bahwasanya tasyri' ya pencariatan yang ada di Mekah itu baru memupuk akidah. Ya, memupuk akidah. Ya, kalaupun ada ahkam yaitu larangan-larangan apa? Makan bangkai. Ya. Larangan-larangan apa? Membunuh anak. Juz 30 kan ada larangan membunuh anak, ya. Ya, wa idza su'il mau'udatu wa idza su'il mau'udatu su'ilat ya. Bi ayyi dzanbin qutilat. Nah, itu. Itu ayat-ayat tentang membunuh anak perempuan. Baik. Nah, dominannya ahkam. Turun ayat sholat, iya. Itu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Namun awal-awal dakwah aja udah. Hari kiamat. Ya. Karena musyrikin itu ada yang menetapkan hari kiamat, namun dominannya mengingkari hari kiamat. Itu ajibnya musyrikin itu. Mereka nyembah, punya Tuhan, Tuhannya banyak bahkan, nyembah Allah juga, tapi gak percaya hari kiamat. Itu ajibnya musyrikin itu. Nah, dominannya demikian keadaannya. Ada juga yang percaya hari kiamat, tapi dominannya gak percaya hari kiamat. Itu ajibnya musyrikin. Ya. Ya. Mereka beribadah pada Allah, ya, namun juga beribadah pada selain Allah. Baik, mana lagi tadi? Yang ketiga, salisan. Ayatul Makki laisa fiha syai'un min at-tasyri' at-tafsiri. Ayat-ayat Mekah tidak ada sedikit pun mengenai pembicaraan pensyariatan secara terperinci, enggak ada. Bahkan dominannya ya, ya, sebagian besarnya mu'adamu maja'a fiha, yang datang pada ayat, yang terdapat pada ayat-ayat Makkiyah fiha yarji'u, itu kembali kepada tujuan, tujuan pertama dari agama ini, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Itu di surah Makkiyah. Qul huwallahu ahad. Itu di surah Al-Makkiyah. Ya. Wa iqamatul barahin ala wujudih, dan menegakkan barahin, bukti-bukti yang nyata akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar iman mereka semakin kuat. Wa tahdhir min adabi, tahdhir, peringatan akan azab Allah. Ya. Maka disebutkan di ayat-ayat Makkiyah itu azab-azab neraka, biar musyrikin takut. Ya. Taib. Ya, kemudian wasfu yaumiddin, dan mensifati, ya, menyebutkan ciri-ciri hari kiamat, wa ahwalihi wa na'imihi, ya. Nah, disebutkan tentang hari kiamat, bagaimana ya, kesenangannya, kenikmatannya, ya. Wal hassu ahwal, itu bukan ahwal, ya. Ahwal. Kalau ahwal, kalau ahwal ya jamak dari apa? Hal. Tapi kalau ahwal lain lagi. Ya, kesenangan, kenikmatan. Wal hassu, anjuran ala makarimil akhlak, untuk berakhlak mulia. Allati bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukammilaha, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakannya. Ya. Summa darabal amsala bima asabal umama al-madiyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa contoh, ya, terkait yang menimpa umat-umat terdahulu, ya, hina makhalafat ma da'aha ilaihi anbiya'uha. Ya. Tatkala umat-umat terdahulu menyelisihi, ya, menyelisihi dakwah yang telah diserukan oleh para nabi-nabi mereka. Amat tasyri'at tafsiri, adapun pensyariatan secara terperinci, ya, maka mu'zamuhu, maka yang dominannya, sebagian mayoritasnya, waridun fil ayatil madaniyah, itu terdapat di ayat-ayat madaniyah. Nah, ya, kasih suyudi, ayo suy, baca suy. والقرآن الكريم ينتظم ثلاثة أمور. الأول ما يتعلق بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه مباحث علم الكلام أو أصول الدين. الثاني ما يتعلق بأفعال القلوب والملكات من الحث على مكارم الأخلاق، وهذه مباحث علم الأخلاق. الثالث ما يتعلق بأفعال الجوارح من الأوامر والنواهي والتخيرات، وهذه مباحث الفقهاء. Asasut tashri'il islami fil qur'ani. A'lan al-qur'anu annahu innama anzala lil islahi ahwalin nasi. Walidhalika waradat al-awamiru wal-nawahiyu. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum anil munkari wa yuhillu lahumul tayyibati wa yuharrimu alayhimul khaba'ith wa qad ru'iya fit tashri'i في التشريع ثلاثة أساس: الأول عدم الحرج، الثاني تقليل التكاليف، الثالث التدريج في التشريع. Ya, bagaimana tadi sendiri bacanya? Al-Quranul Karim yantazimu salasata umurin. Nah, Al-Quranul Karim, ya, itu yantazimu, ya, yantazimu apa yantazimu artinya? Mengatur, ya. Mengatur tiga hal, tiga perkara. Ya. Yang pertama ma yata'allaqu bil iman. Yang pertama itu yang berkaitan tentang keimanan billah, kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir. Ya. Wa hadhihi mabahithu ilmil kalam. Kok ilmu kalam? Wa usuluddin. Ini adalah permasalahan pembahasan ilmu kalam dan usuluddin, akidah. Kalau usuluddin itu akidah. Pembahasan mukalam. Ini mustalah yang ya, gorib ya menurut kita ya. Ini pembahasan mukalam ya. Ya, makanya mereka itu ya berakidah. Yang pertama kali itu kalau dalam akidah yang ditakrif adalah nador. Ya, an-nador. Mengkaji. Meneliti. Masuk akal apa enggak gitu. Nah, kalau masuk akal mereka isbat. Kalau enggak masuk akal mereka nafikan. Nah, itu yang pertama. Kalam. Nah. Oh iya, filsafat. Nah, itu kita bacakan secara habis-habisan itu di Al-Furqan. Ya, Syekhul Islam menyebutkan itu secara habis-habisan itu di Furqan. Dikuak semua. Hampir-hampir enggak ada yang tertinggal ya di Al-Furqan, masalah syubhat filsafat kalam segala macam. Ya. Syekh Qudori Bik ternyata penulis kitab ini. Nah. Taibar kalau itu. Ya, kalau antum ya baca buku sirah, beliau juga nulis buku sirah. Ya. Buku sirahnya juga bagus buat bukan pemula banget lah, lanjutan. Buku sirahnya dibacakan oleh Ustaz Ibnu Majah di Muzani. Buku sirah dari Syekh Khudori Bik. Ini. Asani yang kedua, ya, ma yata'alaqu bi af'al qulub. Ini yang berkaitan. Ya. Nih, yang pertama kan Al-Qur'an itu mengatur hubungan kita dengan keimanan, hubungan kita dengan Allah. Ya, keimanan dan segala konsekuensinya, iman kepada malaikat, kitabnya. Ya, termasuk iman pada takdir. Ya. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan bi af'al qulub. dengan perbuatan-perbuatan kalbu wal malakat, ya, dan kemampuan minal has alal makarimil akhlak, dan kemampuan yaitu berupa dorongan untuk berakhlak mulia, ya, wa hadza mabahitsu ilmil akhlak, inilah pembahasan ilmu akhlak. Nah, yang ketiga, ma yata'allaqu bi af'al jawarih minal awamir wan nawahi wa takhirat, ya, yang ketiga yang berkaitan dengan, ya, perbuatan anggota badan berupa perintah-perintah, larangan-larangan maupun takhirat, memilih, ya, memilih apakah mau melakukan atau tidak. Wa hadhihi mabahisul fuqaha'i, ini adalah pembahasannya para ulama ahli fikih. Baik. Ya, asasut tasyri' al-islami fil Quran. Ya, asas pensyariatan Islam, pembinaan hukum Islam ini yang terdapat dalam Quran. A'lan al-Qur'anu, Al-Qur'an mengiklankan, ya, mengumumkan, annahu innama, ya, bahwasanya Al-Qur'an itu unzila, diturunkan, li islahi ahwalin nas. Ya, dia diturunkan unzila untuk mengislah, memperbaiki kondisi manusia semuanya. Lidzalika, oleh karena itu, waradat al-awamir wa nawahi, terdapatlah, ya, berbagai perintah dan berbagai larangan. Ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'is. Maka ia dialah, ini ya'muruhum, ya, fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali kepada Nabi, karena menceritakan tentang Nabi yang disebutkan di Taurat. Ia memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang mereka dari yang mungkar, menghalalkan at-tayyibat, segala yang tayyib untuk mereka, dan mengharamkan yang khaba'is, yang buruk, termasuk di dalamnya rokok, karena rokok minat khaba'is. Tidak ada orang yang bilang rokok minat tayyibat, tidak ada, orang gila itu. Perokok aja tahu kalau rokok itu minat thayyibat, ya cekokin tuh anak yang masih bayi baru lahir, ayo suruh rokok. Anak yang 1 tahun, ayo minat thayyibat, ayo rokok. Ayo rokok. Ya, cekokin tuh ibunya yang udah tua, lagi sakit-sakitan, rokok. Ayo cekokin tuh. Ibu biar sehat, rokok. Jangan lupa 1 hari 1 slop. Hah? Kan minat thayyibat, gak ada orang yang berpikir kayak kita. Hatta perokok menganggap rokok itu minal khaba'is. Nah, maka itu rokok itu haram. Ya, rokok itu haram. Taib, qatru'iyya fitashri' salah satu asasin. Ya. Ru'iyya. Ya, ro'ah. Kulukum ra'in, setiap kalian adalah menanggung jawab, gitu ya. Ya, penjaga. Ra'a, yar'a. Artinya, qad ru'iya fit tasyri' salah satu asas ini. Ada 3 asas yang dijaga, dipelihara dalam pensyariatan Islam ini. Ya. Pembinaan hukum Islam telah dijaga dari 3 asas. Tasri, ya, pensyariatan ini dijaga dari 3 asas. Yang pertama, adamul haraj, ya, tidak memberatkan. Ya. Yang kedua, ya, taqlilut takalif, ya, meminimalisir beban-beban. Yang ketiga, tadrij, at-tadrij, ya, step by step, apa bahasa kita? Step by step, apa kalau enak ya? Ah, bertahap, ya, bertahap fit tashri dalam pembinaan hukum syariat, enggak langsung plok. Baik, barakallahu fikum. Adapun ucapan Imam Syafi'i mengenai surah Al-Asr yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Usul Salasah, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Laula anzallahu illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan surat-surat yang lain kecuali surat ini aja, maka itu cukup. Ya. Itu yang ada di Ibnu Katsir. Yang ada di Usul Salasah cuma itu yang tadi. Tapi kalau di Ibnu Katsir mengutip ucapan Syafi'i itu. Lau tadabbaron nas, seandainya manusia mentadabburi surat ini, ya, itu pun bukan la kafatkum. Ya, maka itu susah. Maknanya sama, itu sudah cukup bagi mereka. Ya, udah luas permasalahan itu buat mereka. Itu bukan maknanya Imam Syafi'i mencukupkan Al-Asr aja. Enggak ada yang memahami kayak begitu. Imam Syafi'i juga tidak bermaksud kayak begitu. Ya, maksudnya kalau kita tadaburi, karena dalam redaksi yang lain Ibnu Katsir membawakan la tadabbaron nas. Kita mentadaburi ya tersebut, itu sudah cukup. Bahwasanya ya, kita ini enggak akan selamat kecuali dengan beriman, berarti melaksanakan semua itu. Keimanan, beramal soleh, melaksanakan semua itu. Takalif. Ya. Dan juga tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Dakwah. Ini enggak cukup tuh. Ya, karena ya di kajian kita kitab tauhid kemarin dijelaskan ya oleh Syekh bin Bas. Yang namanya umat Nabi yang hakiki itu di dakwah. Kalau dia enggak mau dakwah bukan umat Nabi. Atau enggak sempurna itiba' dia kepada Nabi. Karena Nabi menyatakan ya, hadhihi sabili. Ya, kul hadhihi sabili. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Maka para atba'un Nabi, ya mereka pasti menjadikan dakwah sebagai way of life mereka. Jalan hidup mereka. Baik. Mana lagi tadi? Nah, sekarang kita bahas Adamul Harus. Nah, ayo. Itu. Ayo, benar. Konsentrasi. Saya salah, ceban 10.000. Nah, kalau sekali salah 10.000, Anda berharap antum salah banyak udah. Hah? Enggak. 30 salah itu 300.000. Hah? Iya. Ayo baca. Al muallif rahimahullah. Adamul haraji. Al haraju fil lughatil arabi at-tayqu. Wala. Dhaiku wal adillatu ala anna hadhihi syari'ata mu'assasatun ala raf'il haraji katsiratun ka qawlihi ta'ala fi wasfir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yad'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim surat al-a'raf wa qawluhu fi ma 'allamna an nad'uhu bihi Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Allamana anna du'ahu bihi Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi Surat al-Baqarah Wa fil hadithi qala Allah ta'ala qad fa'altu wa qawlihi ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha surah al-baqarah wa qawluhu yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra surah al-baqarah wa qawluhu wa ma ja'ala 'alaykum fid-dini min harajin surah al-hajj wa qawluhu yuridu Allahu ay yukhaffif 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa surah an-nisaa وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج سورة المائدة وفي الحديث بعثت بالحنيفية السمحة As-Samhati. Wa fi syama'ilihi alaihi salam, alaihi salami, alaihi salamu, ma khairu bayna, ma khuyira bayna amraini illa illakhtaru, illakhtaru aisaruhuma, illakhtaru aisaruhuma ma lam yakun isman ila ghairi dhalika minal ayati wal ahadith. Waqad ada addahul fuqaha aslan minal usulil lati i'tabaraha syari'u wastanbatu bihi ahkaman katsiratan wa huwa minal usulil maqtu'i biha wa min ajlihi syara'at ar-rukh wa min ajlihi syari'at ar-rukhas ar-rukhasu kal fitri lil musafiri wa ibahatu ma harrama indad darurati wa ibahati ma hurrima indad darurati wat tayammumi wat tayammumi. Ini bacaan itu ya. Ini baru sampai dia sampai semalam. Karena kemarin ada tanya ke anak dia belum belajar. Berarti dia belajar malam. Udah. Siapa tanya kan? Lama amat harga. Udah nyampe sebulan kan antum di sini? Ah, masa. Lama amat. Masa baru ke anak? Ya. Ya udah gak usah ditargetin. Pokoknya targetnya sampai menjelang Ramadan antum khatam aja dulu ajrumiyah. Bukan sekedar khatam ya, hafal ngerti. Hafal ngerti. Terus kerjain dia harga, baru bangun tidur bangunin. Tanya ajrumiyah, itu mungkin begitu. Nah, kalau bangun tidur masih apa? Nah, berarti dia belum paham. Ya. Nah, ada mulharaj yang pertama. Ini tasyri' pencariatan itu dijaga dari tiga asas. Yang pertama ada mulharaj. Enggak ada tuh namanya syariat itu membuat kita susah tuh enggak ada. Enggak ada. Ya, makanya dari Adam dari sini nih muncul banyak kaidah. Ya, muncul banyak kaidah. Kaidah-kaidah lahir. Al-masyaqqah tajribu taisir. Ya. Taib. Yang pertama adamul haraj, tidak membuat berat. Al haraj fi lughati ad-daiku. Ya, sempit secara bahasa. Nah, Al-Qur'an tidak untuk menyempitkan hidup kita. Syariat tidak untuk menyempitkan hidup kita. Tidak berat. Ya, tidak berat. Ya. Termasuk para istri yang dimadu oleh suaminya, itu enggak berat itu. Ya. Enak. Kalau suaminya 4, istrinya dia cuma ngelayanin suaminya berarti berapa? Sehari. 3 hari dia bisa buat apa itu? Fokus untuk beribadah, ya. Me time kalau gitu. Kalau bahasa kita, me time. Enggak berat. Coba kalau istri 1 ngelayanin suaminya tiap hari. Gitu. Ya. Jadi enggak berat itu. Niko langsung mikir, Niko, iya juga ya. Niko langsung mikir gini dia, iya juga ya. Eh Zaki gak? Bener gak? Hah? Antum gak sepakat? Silakan debat sini. Kalau gak sepakat di debat aja. Oh apa? Wal adillatu ala anna hadhihi syari'ata muassasatun ala raf'il haraj katsiratan. Ya. Nah, berbagai dalil. Ya. Dalil-dalil bahwasanya syariat ini muassasah ya didasari ya untuk menghilangkan haraj kesempitan itu dalil-dalilnya katsiratun, itu sangat banyak. Banyak sekali. Ya. Taibarakallahu fikum. Semisal firman Allah Ta'ala fi wasfir rasul, tatkala Allah mensifati rasul, ya, rasul itu Allah sifati yada'u anhum israhum wal aghlala allati kanat 'alaihim. Rasul itu yada', ya. Ya. Menghilangkan, membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Nah, juga ini surah Al-Araf. Firman Allah, "Fima 'allamana an nad'uahu bihi." Dan firman Allah, tatkala Allah ya, mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepadanya. "Rabbana la tahmil 'alaina isra." Nah, toh. Ya, wahai Rabb kami, jangan Engkau bebankan beban berat kepada kami. Nah, ya. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la qatalana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya, ini jelas ini. Kalau umat terdahulu dikasih berat, umat sekarang enggak. Umat terdahulu itu kalau perang enggak ada ghanimah. Harta rampasan perangnya ditaruh di atas tempat tinggi, ntar Allah samber pakai petir. Duh, hancur tulang sama-sama. Kalau sekarang dibagi-bagikan. Ya, dibagi-bagikan. Bahkan jadi sebab hidayah. Ya, ingat ya, pasca perang Hunain. Ya, kemarin kita bacakan itu di kitab apa itu? Sebelum salam ya. Pasca perang Hunain. Nabi bagi-bagikan kepada orang-orang Arab yang baru masuk Islam. Terus kemudian dia pulang kepada orang kampungnya yang belum berislam. Dia cerita, itu Muhammad membagikan kami dengan pembagian yang dia gak pernah takut dari kemiskinan. Dikasih kambing sejauh mata memandang. Masya Allah. Akhirnya orang kampungnya tertarik. Gak pernah ada orang yang dermawan kayak gitu. Gak pernah ada. Akhirnya mereka masuk Islam. Kalaupun ada orang dermawan kayak gitu, dia udah kaya. Ya. Rasul habis nyumbangin bagi-bagi kambing ribu, bagi-bagi emas, bagi-bagi apa. Habis itu dapurnya gak ngebul sebulan dua bulan. Ya. Gak ngebul sebulan dua bulan. Kalau ada orang yang kayak gitu, misalkan siapa sih yang kayak gitu, ada gak? Misalkan ada lah taruh, dia memang udah kaya. Ya kan? Memang udah kaya raya. Artinya gak seberapa. Mungkin yang harta simpanan dia ribuan kali lebih banyak lagi. Jadi dia gak khawatir. Beda sama kondisi Rasulullah SAW saat itu. Nah, itu ghanimah ya, dimanfaatkan. Mat terdahulu juga kalau pakaiannya kena najis dia apain? Ya, digunting yang kena najis atau dibuang. Umat ini enggak dicuci. Ya. Dicuci. Nah. Kemudian Allah Ta'ala itu di surah Al-Baqarah, kemudian Allah Ta'ala kemudian dalam hadis Allah Ta'ala berfirman qad fa'altu. Semisal firman Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak membebani seseorang ya, kecuali melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lihat tuh di footnote itu. Ai idana Allah bihi qala Allah Ta'ala qad fa'altu. Kama warada dzalika fil hadis alladzi rawahu Muslimun an Ibnu Abbas fi babi bayani annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaq. Yaitu tatkala kita berdoa kepada Allah, maka Allah menjawab, aku telah melakukannya. Ya, sebagaimana hal ini yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Abbas, ya, pada bab bayan penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebankan kecuali apa yang disanggupi oleh makhluk. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesempitan bagi kalian. Yaitu surah Al-Baqarah, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini kesempitan, hujannya. Allahumma shaiban nafi'a. Ya. Kemudian Allah Ta'ala, ini surah Al-Hajj, Allah Ta'ala berfirman, yuridullahu ayukhaffifa 'ankum wa khaliqal insana dha'ifa. Ya. Allah hendak memberikan keringanan, meringankan kalian. Ya, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ya. Itu surah An-Nisa, dan Allah berfirman di surah Al-Maidah, "Wa may yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Ya, dan Allah tidaklah ingin menyulitkan kalian. Ya. Wa fil hadis, dan dalam hadis, bu'istu bil hanafiyati samha. Ya. Aku diutus, kata Nabi, ya, dengan agama yang ringan. Hanifiyah itu, nah, yang ringan. Yaitu itu as-samhah as-sahlah. Ay laisa fiha daikun wala syiddatun. Enggak ada kesempitan, enggak ada keberatan. Wa fi syama'ilihi alaihi salamu. Dan diantara bentuk kesempurnaan beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diceritakan oleh sahabat, makhuyira baina amrain, tidaklah Nabi diberikan ya dua opsi pilihan, ilakhtara, melainkan Nabi memilih aisarahuma, yang paling mudah dari keduanya, malam yakun isman, selama tidak berdosa atau selama tidak terdapat dosa, ila ghairi dzalika minal ayati wal ahadits. Dan yang lainnya dari berbagai ayat dan hadis yang menerangkan syariat ini dijaga dari ya, sifat memberatkan. Syariat ini semuanya memudahkan. Haji susah, loh, kan susah itu bagi yang nggak mampu, ya. Yang susah itu bagi yang nggak mampu, bagi yang mampu mudah, ya. Bagi yang mampu itu mudah. Taibar kalau itu. Walillahi ala nas hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Bagi siapa yang mampu, ya, wajib haji itu. Yang susah, oh, haji susah, perlu duit. Ya, kalau enggak mampu ya enggak ada taklif di situ. Ya. Nah, ini juga yang jadi bahan nih pembahasan. Makanya syariat ini kok kita dinamai taklif, itu dikritisi oleh para ulama. Syekh An-Najjar dalam kitab Syarah Usul Waraqatnya itu mengatakan bahwasannya syariat itu sebenarnya enggak ada yang namanya beban. Kan kita ini namanya mukallaf, yang dibebani. Ya. Syariatnya namanya dinamakan taklif. Kata Syekh An-Najjar itu istilah dari kalangan Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah menganggap syariat ini beban. Nanti ujung-ujungnya ke akidah mereka. Di salah satu usul khamsah mereka. Karena syariat ini beban, ketika si hamba melaksanakan syariat ini, maka Allah wajib mengganjar pahala si hamba. Nah, ini diantara usul khamsah mereka. Ini ujungnya ke situ, ke akidah Mu'tazilah. Maka Allah wajib mengganjar pahala si hamba. Sebagaimana ketika si hamba melakukan hal yang haram, Allah wajib, Allah mesti, Allah harus menghukum si hamba. Mereka enggak kenal ada namanya tahta masyiatillah. Mereka enggak kenal namanya syafaat. Ya, li ahli kabair. Itu enggak kenal mereka. Ingkari semua oleh mereka. Ya. Hey. Makanya di antara akidah Mu'tazilah itu, ya, istihqaq muqabalah. Kalau istilah kita ini, ente jual ane beli. Ya. Ente kasih barang, ane mesti kasih uang. Ane ngasih uang, ente mesti kasih barang. Itu istihqaq muqabalah. Itu akidah Mu'tazilah. Kalau ahli sunnah wal jamaah beramal, ya, memangnya Allah mesti mengajar pahala kita? Enggak ada. Nabi berdoa tiap pagi, Allahumma inni as'aluka liman nafi'an rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya, kalau Nabi yakin amalan pasti diterima, ya. Enggak mungkin Nabi berdoa kayak gitu. dan amal yang diterima, minta pada ulama yang diterima. Nabi Ibrahim berdoa setelah bangun Ka'bah, ya Rabbana taqabbal minna, gitu kan. Ya, gak ada tuh ceritanya pasti diterima. Pasti diterima itu gak ada ya. Kita berharap diterima, takut jangan-jangan tidak diterima. Itu akidah Mu'tazilah. Ini larinya ke situ, ke akidah mereka. Makanya kita nyebut taklid, sampai ulama Ahlussunnah yang mengkritik taklid pun akhirnya mereka juga nyebut taklid karena udah terlanjur gitu. Udah jadi istilah. Kenapa dulu? Karena setelah masa Asy-Syafi'i ketika membuat Ar-Risalah, yang berperan dalam usul fikih adalah ulama Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Makanya 4 buku induk usul fikih itu semuanya Ahlul Kalam. 2 Asy'ariyah, 2 Mu'tazilah. Ya, kalau Asy'ariyah jelas Al-Mustasfanya Ghazali dan gurunya. Apa? Kitab gurunya yang jadi asas dalam usul fikih. Juwaini gurunya, apa? Berarti La Al-Burhan. Kitab Al-Burhan, bukan Waraqat. Waraqat itu ya lil atfal mungkin ya. Lil mubtadiin. Ya, untuk pemula. Baik. Nah, itu yang jadi asas. Makanya di 4 kitab usul fikih yang utama itu ya. Itu semuanya penuh ilmu kalam di Mustasfanya Ghazali. Ya. Makanya ketika Ibnu Qudamah meringkas Mustasfa jadi Raudhatun Nadhir, itu penuh mantik. Mukaddimahnya aja mukaddimah mantikiyah. Ya. Sebagian teman-teman di Madinah atau di Libya itu kalau belajar Raudhatun Nadhir mukaddimah mantikiyahnya enggak dibaca. Tapi kita dulu di Al-Asariyah mukaddimah mantikiyahnya dibaca. Ya, dibaca mukaddimah mantikiyahnya. Nah. Hai barakallahu fiik. Aja sekarang taklilut takalif. Nah, kasih kau Ustaz Abdurrahman. ثم قال تقليل التكاليف تقليل التكاليف هو نتيجة لازمة لعدم الحرج لأن في كثرة التكاليف إحراجا والذي يشتغل بالقرآن لا يرى ما فيه من الأوامر والنواهي يقتنئ بصحة هذا الأصل إذ يراها قليلة يمكن العلم بها في قليل من الزمن ويسهل العمل بها وليست كثيرة التفاصيل حتى لا ينشأ من كثرتها إحراج الذين يريدون الاعتصام بكتاب الله المتين ومما يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين وهذه المسائل التي نهوا عنها نهوا وهذه المسائل التي نهوا عنها أشياء عفى الله عنها أي سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها ولو لم يسألوا عنها لكانت عفوا متروكا لهم الخيار في فعلها أو الكف عنها لهم الخيار في فعلها أو الكف عنها ومن ذلك قوله عليه السلام وقد سئل عن الحج أفي كل عام فقال لو قلت نعم لوجبت ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ويدل على هذا التأويل ويدل على هذا التأويل قوله عليه السلام أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يهرم على المسلمين فحرم عليهم من سأل عن شيء لم يهرم على المسلمين لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته فحرم عليهم من أجل مسألته وقوله عليه السلام إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وسيأتي في فصل السنة ونسبتها إلى القرآن ما يزيد هذا المعنى وضوحا. Irul takarif, meminimalisir beban. Ya, masya Allah, udah jam 7 ya, jam 7.15. Ya, takwilul takarif. Iyalah natijatun lazimatun li adamil haraj. Maka dengan terminimalisirnya beban-beban itu merupakan natijah hasil yang lazimah. Jadi udah kayak konsekuensi logis lah. Ya, hasil yang memang semestinya demikian ketika sudah tidak ada lagi haraj. Ya. Ketika sudah tidak ada lagi hal-hal yang menyulitkan. Li'anna fi kasrati takalif ijra' ihrajan. Ya. Karena ya. Dengan banyaknya takalif itu berakibat membuat sulit, membuat sempit. Walaydi yashtagilu bil Qur'an. Dan orang yang menyibukkan dirinya dengan Quran, dia membaca Quran, mentadaburi Al-Quran, ya, banyak membaca tafsir Al-Quran, ya, menyibukkan diri dengan ilmu Quran, layara, maka tentulah dia akan melihat ma fihi minal awamir wa nawahi. Ya, tentulah dia akan melihat, ya, walladhi yashtagilu bil Qur'an liyara, oh bukan, orang yang menyibukkan Qur'an bukan liyara, tentu bukan, tentulah dia akan melihat, itu lamnya bukan lam jawab law ya, ya, yang menyibukkan diri Qur'an, ya, kenapa tujuannya dia menyibukkan diri Qur'an, untuk melihat perintah-perintah, larangan-larangan Qur'an, ya, yaqtani'u bisihati hadal asl, ya, niscaya dia akan yaktani, merasa qanaah, artinya dia dapat merasa cukup, ya, menerima terhadap kebenaran pokok ini. Id yaraha qalilatan, ya, karena dengan melihatnya sedikit itu yumkinul ilmu biha fi qalilin minaz zaman, ya, itu dapat memungkinkan dia untuk mengetahuinya, ya, fi qalilin minaz zaman, dalam waktu singkat. Ya, dalam waktu singkat. Ya, uyusahilu al-amala biha, dan memudahkan bagi dia untuk mengamalkannya. Nah. Laisat kasratu tafasil. Ya. Tidaklah, bukanlah banyaknya perincian. Hatta la yansha. Ya. Bukanlah banyaknya perincian, tidaklah banyak perincian sehingga ya, banyaknya itu tidak menimbulkan, tidak menghadirkan la yansha min kasratiha, ya, tidaklah menimbulkan apa namanya kesulitan dari banyaknya tersebut tidaklah menimbulkan ihrajal ladina yuriduna al-ihtisama bi kitabillahi al-matin. Ya, tidaklah menimbulkan kesulitan terhadap orang-orang yang mau berpegang dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an yang matin yang kuat. Ya, mimma yadullu ala dzalika min Al-Qur'an qauluhu ta'ala. Di antara hal yang menunjukkan hal ini, ya, dari Al-Qur'an ialah firman Allah Ta'ala di surah Al-Maidah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tas'alu an asya'a. Janganlah kalian bertanya kepada Nabi tentang berbagai hal. Ya. Ya, intubdalakum tasukkum. Ya, hal-hal yang diterangkan pada kalian niscaya menyusahkan kalian. Ya, hal ini, wa intas alu anha hina yunazzalu al-Quran tubdalakum. Ya, dan jika kalian menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepada kalian. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Allah memaafkan kalian akan hal ini. Ya, dan Allah Maha mengampun lagi Maha penyantun. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Ya. Sungguh tak ada suatu kaum, ya, sebelum kalian yang menanyakan hal-hal serupa ini kepada Nabi mereka, kemudian setelah itu mereka menjadi kafir. Ini ya. Ya. Wa hadhihi al-mas'alah allati nuhu anha asya'u. Ya. Dan ini adalah permasalahan-permasalahan yang dilarang. Ya. Ya. Permasalahan yang dilarang ini adalah sesuatu yang telah dimaafkan. Asya'u afallahu anha. Yang mereka dilarang darinya, inilah berbagai hal-hal yang Allah telah maafkan. Aisa kata antahrimiha, yaitu yang Allah mendiamkan dari pengharamannya. Wa yakunu su'aluhum anha sababa tahrimiha. Maka jadilah, ya, pertanyaan mereka tentangnya itu merupakan sebab keharamannya. Walau lam yas'alu anha lakanat afwan matrukan. Ya, seandainya mereka tidak menanyakannya, tentulah hal itu sebuah hal yang dimaafkan dan ditinggalkan. Tapi kalau banyak tanya, akhirnya jadi beban. Kayak Bani Israel tuh. Mereka bertanya kepada Musa, siapa yang membunuh seorang kaya ini yang meninggalkan banyak harta warisan? Enggak punya anak, tapi cuma punya keponakan. Ya. Nabi Musa cuma bilang, inna allaha ya'murukum an tadbahu baqara. Udah selesai. Nanya lagi warnanya apa. Akhirnya susah. Sampai Allah sebutkan, wa ma kadu yaf'alu. Hampir-hampir mereka enggak mampu melakukannya. Nah, ini susah. Jadi kalau dijelasin udah. Ya. Ya. Itu aja kita di sekolah nih, ya, padahal taklifnya itu gampang, sama bu guru misalnya, bapak guru, ya, ya, pak guru aja cuma bilang, ya, besok anak-anak, ya, dibaca ya, dipelajari halaman sekian sampai halaman sekian, ya. Terus ditanya, buat ulangan ya bu, ya, ya besok ulangan, padahal cuma dibaca doang. Ya, memangnya besok ulangan bu? Ya, jadi iya, iya besok ulangan. Ya. Ya. Gitu. Pilihan ganda apa esai bu? Awalnya mau pilihan ganda. Nah, udah esai, esai udah. Nah. Ada remedial nggak bu? Nggak ada, nggak ada. Tuh, ya nggak. Nah, banyak cincong. Ya. Fa inna ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim. Ada di antara hal-hal yang membinasakan umat-umat sebelum kalian, banyak cincong itu. Banyak tanya yang enggak penting, ya. Udah selesai. Ya boleh bertanya, karena bertanya itu kata Nabi alaihi wasallam apa obat dari kebodohan kan? Syifa'ul i as-su'al. Ya, obat dari kebodohan adalah bertanya. Fas'alu ahla dzikri. Allah perintahkan kita untuk bertanya. Bertanyalah kepada yang mengetahui. In kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, tamun pada porsinya, pada tempatnya. Jangan dikit-dikit tanya, dikit-dikit tanya. Nah, ada hal-hal yang enggak ditanya. Lah tuh sahabat, enggak ada yang nanya kepada Nabi. Wahai Nabi, apa sih makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy? Ala arsy istawa, apa sih? Enggak ada yang nanya kayak gitu. Ada enggak? Enggak ada. Sekalinya ada di zaman Imam Malik, dicap ahli bid'ah, diusir. Habislah kau gitu kan. Kaifa istawa? Al-istiwa ma'lum, wal kaifiyatu majhul. Wal iman bihi wajib wa su'alu anha bid'ah. Wa ma araka ila su'ar rajul, ila mubtadi gitu kan. Suma umira, kemudian diperintahkan, akhirnya orang tersebut ukhrija, diusir dari majelis. Di masa Umar bin Khattab juga begitu, si Sobik, ingat gak di kajian kita? Aqidatul Salaf washabul hadis. Nanya-nanya, dijelasin Umar, nanya lagi, akhirnya apa? Palain ketok, pakai pelepah kurma. Bocor, ampun Umar, penjarain. Sampai kepala bocor, penjarain. Setelah masuk penjara, Umar nanya, palanya diberes belum? Udah sembuh belum? Udah, keluarin lagi, ketok lagi, sampai bocor lagi. Aduh, nangis dia. Masuk penjara lagi. Tanyain lagi, udah beres belum kepalanya? Udah, diketok lagi. Sampai dibilang, ampun Umar, udah cukup, cukup, cukup. Ya, udah cukup. Akhirnya dia pulang ke kampungnya, Umar bin Khattab nulis surat kepada kepala kampungnya. Jangan seorang pun yang bermajelis sama si Sobik ini. Si Sobik. Akhirnya Sobik mau nongkrong, mau ngopi, ada orang di situ. Semuanya ingat petua Umar. Wih, ini dia nih, kita hati-hati. La tujalisu, jangan kalian bermajelis sama dia. Lari. Oh. Nah, ditahdir ya, sama Umar habis ya. Udah diketok pakai pelepah kurma, masuk ke penjara, ya. Udah sembuh, suruh keluar. Bukan bebas, ketok lagi. Nah, ini banyak cincong ya. Ini yang membinasakan. Padahal Umar udah bilang ketika ditanya, laula anni la sami'tu Rasulullah SAW yaquluhu ma qultuhu, kata Umar. Seandainya saya enggak pernah mendengar Rasulullah SAW bertanya mengatakan tentang itu, tentu saya tidak akan mengatakannya. Ditanya lagi. Apa ini ayatnya? Dijelasin Umar. Tanya lagi. Wah, Umar udah enggak beres ini. Ingat ya, di Aqidatul Salaf Ashabul Hadis, nah, mengenai kisah Sobik, ya, mengenaskan Sobik itu. Mana lagi tadi? Ya. Lahum al-khiyaru fi fi'liha awil kaffi anha. Ya, mereka itu memiliki pilihan. Ya. Untuk melakukan atau meninggalkan. Tidak melakukan. Ya. Wa min dzalika qauluhu alaihi salam wa qad su'ila 'anil hajj, yang di antara contoh ini ialah sabda Nabi alaihi salam tatkala beliau ditanya tentang haji, ya, tentang haji, ketika Nabi menyatakan Allah mewajibkan haji bagi kalian, ditanya afi kulli am ya Rasulullah, apa tiap tahun? Nabi diam aja. Orang itu nanya lagi, afi kulli am ya Rasulullah, apa tiap tahun? Nabi diam aja. Sampai ketika afi kulli am ya Rasulullah, Nabi diam aja, baru Nabi katakan, lau qultu na'am la wajabat. Seandainya saya bilang, iya tiap tahun, jadi wajib. Ya. Jadi wajib. Dan kalau enggak akan sanggup. Kalau ketika enggak sanggup, dosa. Ketika enggak sanggup, jadi dosa kan? Jadi dosa. Zaruni ma taraktukum, kata Nabi. Ya. Tinggalkan aku dari apa yang, apa namanya, biarkan aku dari apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Ya. Udah, jangan ditanya-tanya. Inna man halaka man kana qablakum, ya. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah bikasrati masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Ya. Banyak bertanya hal-hal yang enggak penting dan menyelisihi nabi-nabi mereka. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ya dulu ala hadza ta'wil, ya, yang menunjukkan atas takwil ini, tafsir ini maksudnya takwil, tafsir, ya, ialah sabda Nabi SAW, a'zamul muslimina fil muslimina jurman, ya, yaitu sebesar-besar dosa seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ini kayak tadi tuh, ah, kan haji cuma sekali, orang itu nanya terus setiap tahun apa tiap tahun. Kalau Nabi jawab iya, jadi wajib. Nah, orang lain jadi terkena taklif juga kan, wajib tiap tahun. Ketika orang lain gak sanggup, kena dosanya gak? Kena, gara-gara siapa? Gara-gara itu yang tadi. Sama kayak antum lagi belajar sekolah, bu guru cuma bilang baca halaman sekian-sekian, nanya besok ulangannya bu? Iya. Jadi kena semuanya kan? Ya, gitu kan? Tanya lagi, ya. Esai apa pilihan ganda bu? Padahal gurunya biasanya pilihan ganda. Esai, ya, kena semua. Ada remedial kan bu? Berharap semua ada remedial kan? Kan biasanya ada remedial. Kalau dia tanya, enggak ada remedial, ya. Tanya lagi, emangnya kalau enggak bisa enggak naik kelas bu? Iya, enggak bisa. Jadi kena semuanya tuh. Ya, gara-gara siapa? Gara-gara dia. Makanya dulu kalau di sekolah ada yang kayak gini, dibusuin. Wuh, gitu kan. Wuh, gara-gara lo sih nih, gitu kan. Ya, dulu kalau ada di sekolah kayak gitu, mau udah dipukulin itu. Ditonjokin rame-rame. Gara-gara lo sih nih. Aduh. Ya. Nah. A'zamul muslimina fil muslimin jurman man sa'ala zuyat. Nah, dosa besar seorang muslim terhadap muslim yang lain ialah yang menanyakan, ya. Ya, man sa'ala an syai'in, dia bertanya tentang sesuatu hal, lam yuharram 'alal muslimin, yang tidak diharamkan atas muslimin. Akhirnya karena dia nanya jadi diharamkan, fahurrima 'alaihim. Hah? Itu. Karena dia nanya, akhirnya fahurima alaihim min ajri mas'alati, akhirnya diharamkan atas mereka karena sebab pertanyaan dia tadi. Akhirnya jadi haram. Akhirnya semuanya terjatuh ke haram, jadi dosa semua gara-gara dia. Ini dosa apa? Sebesar-besar dosa seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Siapa kalau di kelas ini yang suka nanya kayak gitu? Hah? Raymond. Ini dia nih, a'zamul muslimin fil muslimin jurman. Nah, oh iya kemarin kan. Anak kan bilang kemarin ini udah libur Jumat. Yang mau nanya, jadi khutbah enggak Ustaz? Oh jadi. Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Aduh. Nah, mana lagi tadi? Ya, kemudian sabda Nabi, "Inna Allaha farada fara'ida." Ya. "Fala tudayyi'uha wa hadda hududan wa la ta'taduha." Ya. "Wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum." Min ghairi nisyanin, fala tabahasu anha. Nah, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan beberapa hal yang fardu, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, artinya tidak mengamalkannya. Ya, wahaddada hududan fala ta'taduha. Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Ya, wa harrama asya'a fala tantahikuha. Allah telah mengharamkan, ya, beberapa hal, janganlah kalian melanggarnya. Ya. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabahasu anha. Dan Allah mendiamkan sesuatu hal itu sebagai rahmat untuk kalian, bukan karena lupa. Kalau kita mendiamkan hal itu karena lupa. Pak gurunya ya, enggak nyuruh kita ya ngerjain ini, lupa kali dia. Jadi dimin aja dimin. Nah, lupa. Tapi kalau Allah membiarkan bukan karena lupa. Ya, wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak pernah lupa, kata Allah Ta'ala di Al-Qur'an. Ya. Fala tabahasu anha. Janganlah kalian cari-carinya. Ya. Wa sayati fi faslis ya, fi fasl sunnati ya nisbatuha, akan akan datang nanti di pasal tentang as-sunnah nisbatnya ya, nisbatuha ilal Quran ya, hubungannya dengan Quran, ma yazidu hadzal makna wuduhan ya, yang akan semakin memperjelas makna penjelasan bab ini. Ya, berikutnya nanti tadrij ya, step by step ya, tahapan bertahap tasri ini tidak langsung turun sekaligus ya, itu di hari apa lagi kita tarikh tasri, hari Jumat ya, hari Jumat ya, sementara Senin belum dulu ya, berarti Rabu Jumat Ahad, Rabu Jumat Ahad, nanti kalau kajian Senin, apa kajian Senin dhahiratu tabdinya itu sudah selesai, baru 4 hari dalam sepekan, Senin pagi juga. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.